Baik, sebelumnya diucap dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap aditya, Abah Won dan juga Mas Sutrisno sekeluarga, khusus pada kesempatan malam, terima kasih atas undangannya yang telah diberikan kepada keluarga besar yang punya saudara beliau Aswan dan Jeng Edot Aris Nomor Bola yang punya Jebara. Dan terima kasih kepada Mas Dito dan juga Kang Mas Mat Sungkono selaku panitia dua. Juga terima kasih atas partisipasi dan dukungan panjenengan sehingga kami dari keluarga besar yang punya saudara bisa hadir dan insya Allah nanti bermain bersama panjenengan di desa Kembang Dukuhsutipati dalam rangka perayaan dari ulang tahun RI yang ke-69 ya. Dan terima kasih dimeriahkan bersama keluarga besar yang punya Cager Community dan juga KSB Rakyat Mandiri, terima kasih buat supportnya ya. Dan terima kasih juga buat beliau Abah Lura beserta jajarannya, thank you sekali atas pemberian izin pentas ya. Dan juga terima kasih kepada segenap para pemuda-pemudi warga besar yang punya Kembang Dukuhsutipati. Dan juga pada kesempatan malam kali bekerja bareng bersama Jasa Jaya Production dan juga Tegar Audio Sound System. Dan juga terima kasih sugeng dalu kepada segenap anggota komandan dari Polsek Kembang dan juga segenap anggota TNI nya juga Satpol PP-nya, terima kasih ya. Oke, untuk memberikan suasana khusus pada kesempatan malam kali ini, terima kasih buat teman-teman warga besar yang punya Cager Community dan juga yang punya KSW Rakyat Mandiri, terima kasih bersama keluarga besar yang punya Soul Music bersama all artisnya kita keluarkan buat teman-teman semuanya yang berada di kota Jepara. Ya Aswan Tujuk Edok Arisa para bola ada Novi Anda Rista. Di belakang Novi Anda Rista, satu darah cantik si kecil mobil dari kota Jepara, Vivi Angel yang punya goyangan gas Banjaran Jepara, Elma Monica. Di belakang Elma Monica yang punya goyangan kasia selat panjangnya Jepara ada Resti Ananta. Di belakang Resti Ananta satu darah cantik yang punya goyangan Mandalika ada Ayu Rekita. Jaga production Tegar Audio Sound System yang terbesar yang punya jadi jauh dia tak bisa ya. Osa Abah Risa Jati Angker, terima kasih ya. Warga besar yang punya Dukuhsutipati Kembang tercinta bersama Cager Komunitas yang gergesan ya. KSB Rakyat Mandiri, terima kasih, thank you. Oke, bersama lima darah cantik yang punya Jepara masih bersama Aswan dan Jeng Edot Arisda sudah dihadirkan buat teman-teman semuanya yang punya Cager Community Komunitas Cager Kesan ya. Dan sekali lagi terima kasih buat yang punya KSB Rakyat Mandiri, juga thank you atas supportnya ya. Dan terima kasih kembali kepada keluarga besar yang punya di Desa Kembang Dukuhsutipati dalam rangka perayaan hari ulang tahun RI yang ke-69 dimeriahkan bersama keluarga besar yang punya Cager dan juga KSB Rakyat Mandiri. Oke, sebagai awal jumpa bersama keluarga besar yang punya Soundship dan juga bekerja bareng bersama Jasa Jale Production dan juga Tegar Audio Service, satu tebang dulu buat teman-teman semuanya ada. Bismillah dulu kita permain bersama. So this is Embassy Wasikre.